alihi wa sahbihi wa sallam, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallif fidhahullahu ta'ala al-mas'alah al-thaniya. Setelah kita bahas pada pertemuan yang lalu tata cara pemandian jenazah, pada permasalahan yang pertama, maka kita masuk permasalahan yang berikutnya, yaitu al-mas'alah al-thaniya, permasalahan yang kedua. Man yatawalla al-ghusl, orang yang pantas untuk memandikan mayit, orang yang lebih berhak, orang yang pantas untuk memandikan mayit. Al-afdal, al-afdalu ayyatawalla al-ghusla, al-afdalu ayyatawalla ghuslul mayyiti man huwa a'rafu bi sunnatil ghusli. Yang utama dalam mengurus proses pemandian mayit adalah orang yang paling mengetahui sunnah-sunnah dalam pemandian mayit, sebagaimana telah kita singgung pada dari sebelumnya, yaitu orang yang paling utama dalam memandikan mayit adalah orang yang paling mengenal as-sunnah. Minat thiqati al-umana, dari orang-orang yang thiqat, bisa dipercaya, al-umana dan amanah, udul, al-udul, adil. Wala siyama idza kana min ahlihi wa aqaribih, terlebih jika dia termasuk dari keluarganya dan kerabat dekatnya. Li'anna alladhina tawallaw ghusluhu sallallahu alaihi wasallam kanu min ahlihi ka'aliyin radhiyallahu an. Karena orang-orang yang memandikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengurusi proses pemandian Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah kerabat dekatnya, dari keluarganya sendiri. Ka'aliyin radhiyallahu an, seperti Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Assalamualaikum. Wa ghayruhu, dan yang lainnya. Maka inilah permasalahan yang disebutkan oleh muallif, bahwa yang utama dalam pemandian jenazah, atau orang yang paling utama dalam memandikan jenazah, yaitu adalah orang yang paling mengenal sunnah, dan dia adalah orang yang bisa dipercaya, amanah, serta adil. Terlebih jika itu termasuk dari keluarganya sendiri, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dahulu dimandikan oleh keluarganya, seperti Ali dan yang lainnya. Wa aulan nasu bi ghuslihi, adapun orang yang paling berhak dalam memandikan jenazah, wasiyuhu alladhi awsa an yaghsilahu, orang yang diberi wasiat untuk memandikan jenazah tersebut. Ini yang paling berhak untuk memandikan jenazah, tadi yang paling utama. Dan sini yang paling berhak dalam memandikan jenazah adalah orang yang diberi wasiat untuk memandikan. Ini jika si mayit memberi wasiat. Jika si mayit memberi wasiat bahwa yang memandikan dia adalah fulan, maka dia adalah orang yang paling berhak, paling utama. Tetapi jika mayit tidak memberi wasiat apa-apa, maka yang lebih utama yaitu adalah orang yang mengenal sunnah, terlebih jika itu termasuk keluarga dekatnya sendiri. Thumma abuhu, kemudian bapaknya. Thumma jadduhu, kemudian kakeknya. Thumma al-aqraba fal-aqrab. Thumma al-aqrabu fal-aqrab, kemudian yang terdekat dan yang terdekat berikutnya. Min asabatih, dari asabahnya. Thumma dhawul arham, kemudian dhawil arham. Tapi kita lanjutkan. Qala wa yajibu an yatawalla ghuslu dzakari ar-rijal. Dan yang mengurus proses pemandian mayit dzakar, mayit laki-laki, adalah laki-laki. Wajib. Hukumnya wajib. Yang mengurus proses pemandian jenazah laki-laki adalah kaum laki-laki. Wal untha an-nisa. Dan sebaliknya, yang mengurus proses pemandian jenazah wanita adalah wanita. Wa yustasna min dhalika az-zawjan. Hukum ini dikecualikan pada suami istri. Asal hukumnya yang mengurus pemandian jenazah laki-laki yaitu laki-laki, perempuan-perempuan. Kecuali suami istri. Fa innahu likulli wahidin minhuma ghuslul akhar. Maka boleh salah satu dari keduanya memandikan yang lainnya. Ini jika suami istri. Namun jika selain suami istri maka tidak boleh. Walaupun keluarganya sendiri tidak boleh. Walaupun saudara kandungnya meninggal tidak boleh. Walaupun anaknya yang meninggal tidak boleh. Karena laki-laki yang memandikan laki-laki, perempuan yang memandikan perempuan, kecuali suami istri. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Lau kuntus taqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairan nisa'ihi." Kalau seandainya istaqbaltu min amri mastadbartu, aku mengetahui perkara di awalnya yang aku ketahui di akhirnya. Kalau seandainya aku tahu bahwa boleh seorang wanita memandikan suaminya, maka tentu ma ghassala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'i. Maka tentu tidaklah ada yang akan memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali istri-istrinya sendiri. Kecuali istri-istri beliau. Kata Aisyah, kalau seandainya aku tahu bahwa wanita boleh memandikan suaminya, maka tentu tidak ada yang memandikan jenazah Rasul kecuali istri-istri beliau. Dan hadis yang lain, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, qala law mutti qabli laghasaltuki wa kaffantuki. Kalau seandainya engkau meninggal terlebih dahulu sebelum aku, maka tentu aku akan memandikanmu dan mengkafanimu. Nabi SAW mengatakan kepada istri beliau Aisyah, kalau seandainya kau meninggal terlebih dahulu sebelum aku, tentu aku akan yang mengurus pemandian dan pengkafaranmu. Dan juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwa boleh suami memandikan istrinya atau sebaliknya, yaitu kisah Wa ghassalat Asma'u bint Umais zaujaha Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Dan dahulu Asma bint Umais, istri Abu Bakar As-Siddiq, beliaulah yang memandikan jenazah suaminya sendiri, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka inilah hadis-hadis yang menunjukkan bahwa boleh az-zaujan, suami istri, memandikan satu dengan yang lainnya jika dia telah wafat. Namun hukum asalnya bahwa tidak ada yang memandikan laki-laki kecuali laki-laki, dan sebaliknya perempuan demikian juga perempuan. Qala wala yughsalu shahidul ma'rakah. Kemudian Syekh di sini melanjutkan pembahasan yang lain. Qala wala yughsal shahidul ma'rakah. Permasalahan terkait orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid di medan tempur tidaklah dimandikan. orang yang mati syahid di medan perang, dia mati di tempat tersebut, tidak dimandikan. Orang tersebut tidaklah dimandikan. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, amara, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan, amara bi qatla uhdin an yudfanu fi thiyabihim wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim. Nabi SAW memerintahkan para syuhada peperangan Uhud untuk dikubur dengan pakaian mereka, dengan pakaian yang mereka kenakan. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan untuk memandikan dan tidak disolati. Nabi SAW memerintahkan untuk dikubur dengan pakaiannya dan tidak dimandikan, tidak pula disolati. Ini hukum syahid al-ma'rakah. Bahwa dia tidak dimandikan, demikian pula tidak disolati dan juga tidak dikafani, dikubur dengan pakaiannya tersebut. Wa kadzalika la yukaffanu wa la yusalla alaihi bal yudfanu bi thiyabihi kama fil haditsis sabiq. Demikian pula syahid al-ma'rakah ini tidak dikafani dan tidak disolati, bal yudfan bi thiyabihi, tetapi dikubur dengan pakaian yang dia kenakan tersebut. Nanti dia akan berbangga di hari kiamat dengan darah yang mengalir di tubuh dia. Dan juga yang akan memandikannya adalah hur al-ain, para bidadari. Kama fil hadis sabiq, sebagaimana dalam hadis yang telah lalu. Ini terkait syahid al-ma'rakah, orang yang mati syahid di medan tempur. Al-syahid, orang yang mati syahid itu terbagi menjadi dua. Mu'alif di sini sengaja menyebutkan syahid al-ma'rakah, dikarenakan kata syahid ini mencakup dua makna. Ada dua macam syahid, ada dua macam. Macam yang pertama syahid al-ma'rakah, syahid di medan tempur. Dia berperang di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimatullah, memerangi orang-orang kufar. Kemudian dia mati di medan tempur tersebut. Maka inilah disebut dengan syahid al-akhirah, syahid ad-dunya. Disebut dengan syahid ad-dunya. Dia syahid ad-dunya. Maksudnya apa syahid ad-dunya? Dihukumi berbeda dari syahid yang lain. Ini berlaku baginya hukum orang yang syahid di dunia. Tidak dimandikan, tidak dikafani dan tidak disolati. Syahid ad-dunya wal akhirah, dia juga mendapat pahala syahid di akhirat nanti. Tapi dia di dunia hukumnya khusus. Dia mati di medan tempur karena jihad fi sabilillah. Tetapi jika dia terluka kemudian dibawa pulang dan meninggalnya di rumah atau di rumah sakit, maka ini tidak termasuk syahid al-ma'rakah. Naam, dia syahid. Dia mati syahid, tetapi dia tidak dihukumi sebagaimana orang yang mati di medan tempur. Karena dia sudah dibawa pulang dan meninggal di rumahnya atau di rumah sakit. Naam, dia mendapat pahala syahid, tetapi dia dihukumi sebagaimana halnya syahid yang lain. Atau halnya orang-orang muslim yang lainnya. Kemudian jenis syahid yang kedua adalah syahid al-akhirah, yang diistilahkan oleh para ulama dengan syahid al-akhirah. Orang yang mati syahid, yang mendapat pahala di akhirat, pahala orang yang syahid. Dan banyak yang disebut oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang syahid. Yaitu seperti orang yang meninggal karena sakit perut. Demikian juga termasuk orang yang wanita yang melahirkan bayinya kemudian meninggal. Ini syahid al-mabtun atau al-mat'un, orang yang meninggal karena wabah penyakit. Atau sahibul hadam, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan. Demikian juga al-ghariq, orang yang meninggal karena tenggelam. Ini semua syuhada, orang-orang yang syahid. Datang dalil yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang syahid. Tetapi mereka meninggal bukan di medan tempur, Naam, mereka adalah orang yang syahid, mendapat pahala syahid di akhirah. Dan juga termasuk orang yang syahid, yaitu orang yang meninggal karena membela harta dan keluarganya. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena membela hartanya yang akan dirampas, yang akan diambil, kemudian dia meninggal, maka dia adalah orang yang syahid. Dan lafad-lafad atau nama-nama syahid yang lain yang disebutkan dalam hadis, ini juga termasuk orang-orang yang mati syahid. Tetapi bukanlah orang yang mati syahid di medan tempur. Dia syahid, syahid adalah akhirah, mendapat pahala syahid di akhirah. Tetapi di dunia tetap dia dihukumi sebagai seorang muslim dan mati syahid. Namun dia dihukumi sebagaimana halnya orang muslim yang lainnya ketika meninggal, dimandikan dan dikafani dan disolatkan. Maka yang dimaksud syahid yang tidak dimandikan dan tidak dikafani serta tidak disolatkan itu adalah syahid yang meninggal di medan tempur. Ini adalah pembahasan terkait syahid. Kemudian yang berikutnya, permasalahan yang berikutnya dijelaskan oleh muallif, qala wasaqt. Permasalahan as-saqt, wa huwa al-walid yasqutu min batni ummihi qabla itmamihi, yaitu janin yang gugur dari perut ibunya sebelum sempurna kehamilannya, dia sudah keluar duluan dalam keadaan meninggal, dalam keadaan telah wafat. Dzakaran kana aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, idza balagha arba'ata ashhur ghusil. Maka ini dirinci bagaimana hukum janin yang gugur, apakah dia juga dihukumi sebagaimana orang dewasa atau bagaimana. Hukumnya adalah jika janin tersebut sudah mencapai umurnya 4 bulan kehamilan, sudah lewat dari 4 bulan kehamilan, maka ini dihukumi sebagaimana halnya anak-anak yang sudah hidup, dimandikan, ghusil, wa kufin, juga dikafani, wa shalla alaihi, dan disolatkan. Li'annahu ba'da arba'ati ashur yakunu insanan, karena usia kehamilan setelah 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh, sudah menjadi manusia. Adapun jika janin tersebut belum sampai 4 bulan usianya, maka tidak teranggap, tidak perlu untuk disolatkan, tidak perlu untuk dikafani, sebagai daging biasa, daging yang jatuh, belum teranggap sebagai nyawa. Namun jika sudah 4 bulan, maka di sini sudah teranggap sebagai jiwa yang akan dibangkitkan di hari kiamat, sehingga berlaku baginya hukum-hukum anak kecil. Tapi kemudian permasalahan yang lain masih terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan taghsil al-mayyit, mandikan jenazah mayyit, yaitu taghsil ba'd ajza'il mayyit, memandikan sebagian organ tubuh mayit. Maksudnya, jika mayit tersebut tubuhnya hancur dan tidak ada yang didapat kecuali tangannya, tidak tersisa kecuali kakinya, satu kaki, satu organ saja yang dia dapat atau beberapa organ yang dia dapat, maka bagaimana hukumnya? Dijelaskan oleh para ulama bahwa Organ tersebutlah yang dimandikan. Organ itu yang dimandikan, kemudian dikafani dan disolatkan. Organ yang tersisa itulah yang dimandikan, kemudian dikafani dan disolatkan. Dan dalam solat dan dalam menyolatinya, dia meniatkan untuk menyolatkan seluruh tubuhnya, untuk menyolatkan seluruh badannya. Dia meniatkan dalam solat tersebut bahwa dia meniatkan untuk orangnya, untuk semuanya. Kemudian jika setelah beberapa waktu berikutnya, beberapa waktu yang setelahnya, jika didapati organ tubuh yang lain, misalnya berhamburan, tidak didapati kecuali tangannya. Kemudian sudah diproses, dimandikan dan disolati, kemudian dikuburkan dengan niat memandikan tubuhnya dia dan menyolatkannya. Kemudian besoknya didapat lagi anggota tubuh yang lainnya. Maka ini cukup untuk dimandikan dan dikafani kemudian dikuburkan tanpa harus menyolatkannya. Tanpa harus menyolatkannya. Karena solatnya sudah diniatkan pada awal tadi. Sudah mencakup seluruh tubuhnya. Sehingga ketika menyolatkannya tadi yang pertama, dia meniatkan untuk menyolatkan seluruh badannya. Maka jika didapati besoknya bagian tubuh, anggota tubuh yang lainnya, maka cukup dimandikan dan dikafani, kemudian dikubur. Dan tidak perlu untuk disolatkan. Kemudian permasalahan yang berikutnya, yaitu jika mayit dikuburkan dalam kondisi belum dimandikan. Jika mayit dikuburkan dalam kondisi belum dimandikan. Mandikan mayit hukumnya wajib. Mayit harus wajib untuk dimandikan. Jika mayit tersebut dikubur dan belum dimandikan, maka bagaimana hukumnya? Jawabannya adalah dirinci. Ada dua macam. Rincian yang pertama yaitu, jika mayit tersebut belum ditutup tanah, jika kuburannya belum ditutup tanah, maka para ulama sepakat bahwa dikeluarkan lagi mayit dan dimandikan. Jika mayitnya ini belum sampai dikuruk tanah, belum sampai diuruk tanah kuburannya, dan dia belum dimandikan, maka wajib. Para ulama sepakat bahwa dikeluarkan lagi mayitnya, dibuka lagi kafannya, dan dimandikan terlebih dahulu. Namun jika yang terjadi adalah yang kedua, yaitu jika sudah diuruk kuburannya, sudah ditutup kuburannya, sudah ditutup. Jika kuburannya sudah ditutup dengan tanah, maka ini terdapat khilaf di antara para ulama. Terdapat khilaf di antara para ulama dan pendapat yang sahih bahwa wajib untuk digali lagi kuburannya. Wajib untuk digali kuburannya dan dimandikan. Selama itu masih memungkinkan. Selama memungkinkan dan tubuhnya masih belum berantakan. Namun jika sudah berantakan tubuhnya dan tidak bisa dimandikan, maka tidak perlu lagi untuk dimandikan. Tapi selama memungkinkan untuk dimandikan, maka harus digali lagi kuburannya dan dimandikan terlebih dahulu. Kemudian permasalahan yang berikutnya, yaitu ketika selesai proses mandian jenazah, ketika seorang telah selesai dari proses mandian jenazah, kemudian keluar kotoran dari jenazah ini, keluar lagi kotoran. Sudah selesai, sudah mau dikafani, kemudian keluar kotoran. Apakah harus diulangi mandi untuk jenazah ini? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak perlu. Cukup untuk dibersihkan tempat yang keluar najis tersebut dan disumbat. Dibersihkan dan cukup. Tidak perlu untuk diulang lagi wudu, diulang lagi mandinya. Demikian pula ketika sudah dikafani, kemudian keluar kotoran dari tubuhnya, dari badannya. Keluar kotoran dari badannya. Keluar kotoran setelah dikafani. Maka di sini tidak perlu untuk dibuka kafannya. Sudah cukup. Sudah. Tidak perlu untuk dibuka dan dibersihkan. Karena dia sudah dikafani. Nah, terdapat masyakkah. Terdapat masyakkah. Jika seorang harus melepas lagi kafannya, bersihkan lagi, maka tidak perlu untuk dilepas kafannya jika keluar kotoran. Oleh karena itu sebelum dikafani, yang bagus yaitu tempat keluar kotoran nanti disumbat terlebih dahulu, biar ketika digotong atau ketika bergerak-gerak mayat tersebut, tidak ada lagi kotoran yang keluar. Tapi inilah pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Ilahuna wafaqallahu aljami' lima yuhibbu yarda. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.